Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang kesimpulan dari al-Nasariyah bi'tibari maqablaha, dengan melihat apa yang sebelumnya telah disebutkan bahwasanya al-Nasariyah dengan melihat apa yang sebelumnya dari jumlah ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama sudah kita lewatkan, yaitu bahwasanya al-Nasariyah didahului oleh al-ilm, yakni kalimat yang mengandungi makna al-ilm dan tidak terbatas pada lafaz ilm. Dan di sana masih banyak lafaz-lafaz yang lain yang menunjukkan kepada al-ilm, yaitu keyakinan. Bukan hanya alima ya'lamu, di sana ada ro'a, tahaqqaqa, tayaqqana, tabayyana. Demikian pula dhanna, terkadang dia digunakan untuk makna keyakinan. Seperti dhanantu an sayaquma Khalidun. Saya juga kuat atau saya mengetahui bahwasanya Khalid akan berdiri. Itu sudah kita lewatkan. Dan hukumnya, kita merujuk sejenak. Apabila an al-Nasariyah didahului oleh ilm, ya, keyakinan, kalimat-kalimat yang mengandungi makna keyakinan, maka wajib ya padanya dua perkara. Yang pertama, rafa'nya, fi'il yang datang setelah an, karena annya adalah apa? Mukhaffafah minas tsaqilah, bukan an al-Nasariyah, ya. Mukhaffafah minas tsaqilah, mana isimnya an? Dhamir sya'an. Dhamir sya'an, dhamir yang bermakna asya'an, urusan, perkara, perihal, perkara. Ya, seperti aliman sayakunu, Allah tahu bahwasannya perkaranya akan ada di antara kalian yang sakit. Aliman sayakunu minkum mardo. Situ annahu aslinya. Annya ditakhfif, yang tadinya ditasydid menjadi disukun, diringankan. Isimnya annya adalah apa? Dhamir sya'an, kemudian jumlah setelahnya pada mahalnya rafa' sebagai khobar anna. Itu yang pertama, wajib rafa' fi'il yang setelahnya kalau sebelumnya ada lafaz ilm ataupun kalimat yang mengandungi makna keyakinan ataupun pengetahuan. Yang kedua, wajib dipisahkan antara an dengan fi'ilnya dengan satu dari empat pemisah, yaitu apa? Harfu tanfis, sin ataupun saufa, ataupun huruf nafi, ataupun qad, ataupun law. Itu sudah kita lewatkan, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke keadaan yang kedua dari an berkait dengan apa yang sebelumnya, yaitu an yataqaddama 'alaiha dhon, an didahului oleh dhon. Kalau tadi yang pertama an didahului apa? Al-ilm, yakni keyakinan, lafaz-lafaz yang menunjukkan makna keyakinan. Hukumnya jelas, annya mukhaffafah min al-tsaqilah, isim yang setelahnya wajib, fi'il yang setelahnya wajib rafa', dan ada pemisah antara an dengan apa? Fi'ilnya. Yang kedua, an didahului oleh dhon. Ini maksud dengan dhon, antum lihat catatan kaki ada di situ. Al-muradu an yakuna lafdhul mutaqaddim 'alaiha dalan 'ala dhon. Ini maksud dengan dhon adalah agar lafaz yang mendahului an adalah menunjukkan kepada dugaan. Apa itu dhon? Tarjihu ahli tarafaini al-itsbat aw an-nafi. Menguatkan satu dari dua sisi. Apakah sisi penetapan yang dikuatkan ataupun sisi penafiannya? Itu dhon. Menguatkan satu sisi, apakah sifatnya menetapkan ataupun menafikan. Ya. Enggak mesti dengan lafaz apa? Dhon. Bisa dengan lafaz yang lainnya sama maknanya. Yaitu dugaan. Jadi khala ya khalu, hasiba yahsibu. Demikian pula alima. Ya, alima terkadang dia dibawa kepada makna dhon. Kadang maknanya dugaan. Itu alima. Itu seperti disebutkan oleh sebagian mereka, ya, orang Arab, alimtu ilman wa a'lamu ilman laysa bidhon, ya, ucapan tarafah, ucapannya tarafah, wa a'lamu ilman laysa bidhon annahu idza dhalla maula al-mar'i fa huwa dhalil, ya, wa a'lamu ilman laysa bidhon annahu idza dhalla maula al-mar'i fa huwa dhalil. Saya tahu dengan pengetahuan laisa bidzon, yang bukan sifatnya dzon. Berarti di sini ada pengetahuan yang sifatnya apa? Dhon, ya kan? Wa a'lamu ilman laysa bidhon. Saya mengetahui dengan satu pengetahuan yang sifatnya bukan dugaan pengetahuannya. Annahu idza dhalla maulal mar'i, itu bahwasanya kalau tuannya seseorang itu rendah, maka dia ikut rendah. Idza dhalla maulal mar'i fa huwa dhalil. Ya demikian. Kemudian kita lanjutkan. Fayajuzu an takuna mukhaffafatan min ats-tsaqilah. Apabila an didahului oleh dhon, maka boleh untuk annya menjadi mukhaffafah min ats-tsaqilah. Annya ditakhfif dari yang aslinya musyaddadah bertasydid. Fayakunu hukmuha kama dzakarna, sehingga hukumnya adalah seperti yang kita lewatkan. Apa itu hukumnya yang seperti kita lewatkan pada alim pembahasannya? Yaitu bahwasanya fi'il mudhari yang datang setelahnya marfu, dan harus antara an dengan fi'ilnya dipisahkan oleh satu dari empat pemisah. Itu apa? Harfu tanfis. Kemudian apa lagi? Nafi. Kemudian qad. Lau. Ah itu. Jadi paham ini? Jadi kalau an didahului oleh dhon atau yang semakna dengan dhon, boleh untuk annya dibawa kepada mukhaffafah min ats-tsaqilah, dan hukumnya seperti yang telah lewat. Ya. I'rabnya juga sama seperti yang telah lewat. Ya, di situ isimnya an adalah dhamir sya'n, takdirnya annahu, jumlah setelahnya antum i'rab satu demi satu. Kemudian dia katakan jumlah fi'liyah atau ismiyah. Ya, jumlah fi'liyah fi mahalli apa? Raf'in khabar an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Wa yajuzu an takuna nasibah, dan boleh pula ketika itu annya adalah an an-nasibah, tanasub. Ya. Wa huwa al-arjah fil qiyas, dan ini lebih rajih secara kias. Wal aktsaru fi kalamihim, dan paling banyak digunakan dalam kalam orang-orang Arab. Ya. Faham ini? Jadi kalau sebelum annya adalah dhon, ya, secara makna, maka boleh dengan dua sisi, boleh annya mukhaffafah min ats-tsaqilah, boleh pula yang kedua apa? Annya nasibah masdariyah, dan itu yang lebih rajih menurut apa? Qiyas, dan paling banyak digunakan dalam kalam mereka. Wa li hadza ajma'u 'ala an-nasb fi qouli ta'ala. Oleh karenanya telah sepakat mereka para qurra atas nasabnya fil mudhari pada contoh ucapan Allah Ta'ala alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku. Ahasiban nasu ayyutraku. Surah Islamim, ya khabar dari mubtada mahdhuf. Iya. Dan tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddarah. Ya. Dan di sana ada sisi i'rab yang lain. Ya, hadza alif lam mim. Mubtada ini dibuang. Itu satu sisi i'rab. Kemudian alif lam mim khabar pada mahalnya rafa', ataupun marfu' dengan rafa', ataupun tanda rafa' yang muqaddarah. Di sini ahasiban nasu ayyutraku. Adaan didahului oleh hasiba. Hasiba maknanya apa? Al-ilm atau dhon? Ya, dhon. Apakah manusia menyangka, mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan? Di sini annya yutroku. Di sini annya apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah atau nasibah? Nasibah. Tandanya apa? Ya. Di apa? Nasobkannya fi'il mudhari yang datang setelahnya. Dengan apa? Membuang? Membuang nun. An yutroku. Ahasiban nas hamzah hamzah apa? Istifham hasiba fil maud. Ya. Abni al-fatan dia menasabkan dua apa? Maf'ul sebagaimana dhanna. An-nas sebagai fa'il. An yutraku an harfu nasbin wa masdarin was tiqbal. Yutraku fil mudhari mabni al-majhul itu ya. Mabni al-majhul. Jadi taraka yatruku yutrak. Ya, mansubi an wa la matnasbihi hafu an-nun li'annahu minal amsilati khamsa wal wawu dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'in na'ibul fa'il al alif lil fariqah. Nanti an masdariyah wa ma ba'daha itu sadda masadda maf'ulai hasiba. Ya, masdar mu'awwal di situ menduduki posisi dua maf'ulnya hasiba. Wa ikhtalafu fi qawlihi ta'ala, dan mereka berselisih pada contoh ucapan Allah Ta'ala wa hasibu alla takuna fitnah. Wa hasibu alla takuna fitnah. Ya. Kenapa berselisih di sini? Karena setelah annya ada apa? La. Ya. Bisa gitu. memungkinkan untuk dibawaannya kepada apa? Masari ataupun apa? Mukhaffafa minas minas saqilah. Ya, makanya catatan kaki disebutkan di situ. Ya. Wa yushtaratu li kawniha masariyah nasiba lil mudhari' ba'da ma yusidu dhann alla yufsal baina an wal mudhari' fasil. An la yafsil baina an wal mudhari' fasil. Ya, fasil ghairu la an nafiyah. Disyaratkan agar an di situ masariyah yang menasabkan fil mudhari' setelah kalimat yang menunjukkan kepada makna dhann, yaitu agar tidak dipisahkan antara an dengan fil mudhari' oleh pemisah selain la nafiyah. Tuh, selain naf la nafiyah. Kalau dipisahkan antara an dengan fil mudhari', iya. Dengan sin seperti dhanantu an sayaqum, kemudian khiltu an satakun fitnah, wa khiltu an satakuna fitnah, ila akhirnya disebutkan lam takun masdariyah, maka bukanlah annya masdariyah. Kenapa? Li'annahu la yufsal bainal masdariyah wa mansubiha. Karena yang namanya an masdariyah, yang namanya an masdariyah tidak boleh dipisahkan dengan mansubnya, enggak boleh. Jadi kalau antara an dengan fil mudhari' ada pemisah, mesti annya ini mukhaffaf min tsaqilah. Kenapa? Alasannya adalah apa? Yang namanya an tidak boleh dipisah an masdariyah, an nasibah tidak boleh dipisahkan dengan fi'ilnya kecuali la pemisahnya. Iya. Ya. Walamma kana al-fasl baina an masdariyah wa mansubiha bila an nafiyah jaizan kanat muhtamilan lil wajhaini. Ya. Dan ketika pemisahnya antara an al-masdariyah dan mansubnya adalah la an nafiyah, maka di situ boleh untuk dibawa kepada an apa? Masdariyah, boleh pula kepada apa? An mukhaffafa min tsaqilah. Ya. Kita kembali. Wa ikhtalafu fi qouli ta'ala, mereka berselisih. Para qurra berselisih, berbeda pendapat ataupun berbeda bacaan mereka pada semisal contoh ayat Allah Subhanahu wa taala wa hasibu alla takuna fitnah. Faquri'a bil wajhain, dibaca dengan dua sisi. Yang pertama dibaca nasab wa hasibu alla takuna fitnah, berarti annya apa? Kalau dibaca takuna annya adalah masdariyah nasibah. Dibaca juga dengan rafa wa hasibu alla takunu, berarti annya apa? Ya, mukhaffafah min tsaqilah. Mengapa bisa demikian? Bisa dibaca dengan dua sisi. Karena apa? Dipisahkan antara annya dengan ma'mulnya itu fil mudhari' dengan la nafiyah. Jadi memungkinkan. Juga ini keadaan kedua dari an, yaitu ketika dia didahului oleh dhann, boleh dengan apa? Dua sisi. Rafa ataupun apa? Nasab. Ya. Kalau dipisahkan dengan pemisah selain la seperti sin, kemudian apalagi tadi lau, qad, maka bagaimana? Annya mesti mukhaffaf min tsaqilah. Tapi kalau dipisahkan dengan pemisah berupa la, bagaimana? Boleh dengan dua sisi, yaitu apa? An mukhaffaf min tsaqilah ataupun an nasibah. Ya. Kalau tanpa pemisah boleh dengan dua sisi. Meskipun yang lebih rajih secara kias apa? Ya, masdariyah nasibah. Ya, kalau dipisahkan dengan tadi qad, lau, sin, saufa, harus annya mukhaffafa min tsaqilah. Kalau pemisahnya la nafiyah, boleh dengan dua sisi. Ini jadi paham ini? Keadaan yang kedua dari an dengan melihat apa yang sebelumnya. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke keadaan yang ketiga. Dari an melihat kepada keadaan yang sebelumnya. An la yasbiqaha ilmun wala dhannun, an tidak didahului oleh ilm ataupun dhann, tidak didahului oleh ilm kalimat yang mengandungi makna keyakinan wala dhann ataupun dugaan. Ya, kalau didahului dengan kalimat yang mengandungi makna ilm, jelas hukumnya itu apa? Biar mungkin annya mukhaffafa min tsaqilah, harus fi'il mudhari' setelahnya dirafa'kan. Dan isimnya an adalah apa? Dhamir sya'an. Kalau sebelumnya dhon, ada rincian. Iya kan? Ada rincian. Ya. Kalau tidak ada pemisah antara an dengan fi'ilnya, maka boleh dengan dua sisi. Kalau ada pemisah selain la, maka mesti annya mukhaffaf min tsaqilah. Kalau pemisahnya la, boleh dengan dua sisi. Iya. Fayata'ayyanu kaunuha nasibah, apabila an tidak didahului oleh ilm ataupun dhon, maka mesti annya nasibah, kaunu an nasibah, keberadaannya an sebagai penasob, mesti itu ya. Kaqauli ta'ala, seperti contohnya ucapan Allah Ta'ala, wallazi atma'u ayyaghfira li khathiyati, dan zat yang aku harapkan agar dia mengampuni untukku dosa-dosaku. Di sini syaitnya mana? Ayyaghfira, mesti an di sini nasibah, menasobkan fil mudhari setelahnya. Kenapa? Karena sebelum an tidak didahului oleh ilm, tidak pula oleh dhon. I'rabnya bagaimana? Wawu harfu atas. Alladzi isim mausul mabni ala sukun himalli rafi mubtada. Adma'u fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazm wa alamatu raf'i ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih, wa fa'iluhu wa man mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana. An yaghfira li an harfu ya masdarin wa nasbin wa istiqbal. Yaghfira fi'lun mudhari' mansubi'an wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Ya, li al-jar wal majrur muta'alliq bi al-fi'l khathiati. Ah, sehingga maf'ulun bi dari yaghfira, maf'ulun bi man sub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddaru ala ma qabla ya'il mutakallim mana min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah khathiati, kesalahanku. Wa huwa mudhaf ila dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahal jar mudhaf ilayh. Ah, ini masdar muawwal min an wa ma ba'daha, itu pada mahalnya nasab. Apa takwilannya an yaghfira li khathiati? Ya. Apa mau apa? Ghafara yaghfira apa? Al-ghufran. Ya, pemaafan. Ya. Wa amma i'maluha mudmaratan fa ala durbaini. Adapun selesai berarti. Ya. Pembahasan tentang an berkait dengan apa yang sebelumnya atau melihat ya dari apa yang sebelumnya. Wa ma ya'maluha mudmaratan fa la durbaini li'anna idmaruhuma li'anna idmaruha imma jaiz aw wajib. Adapun mengamalkan an mudmarah dalam keadaan annya disembunyikan, mudmarah itu hal dari dhamir ha yang kembali kepada an. Adapun mengamalkan an dalam kondisi annya disembunyikan, ya fa la durbain, maka itu ada dua macam. Lianna idmaraha imma jaizun aw wajib, karena menyembunyikan an ya ada kalanya jaiz, sifatnya boleh, aw wajib ataupun ada kalanya apa wajib ya. Fal jaizu fi masail, adapun penyembunyian an yang sifatnya boleh, berarti boleh pula ditambahkan ya, itu ada pada beberapa pembahasan. Yang pertama ya, antaqa ba'da 'atifin masbuqin bismin khalisin min at-taqdiri bil fi'li. Agar antaqa jatuh ba'da 'atifin, setelah huruf ataf. Di sini Ibnu Hisham memutlakkan penyebutan huruf ataf, padahal yang dimaukan tidak semua huruf ataf. Yang dimaukan hanyalah huruf-huruf ataf tertentu saja. Seperti disebutkan apa saja di situ? Wawu, au, kemudian juga fa, kemudian summa, empat huruf ataf, yang lainnya tidak bisa. Ya, apa saja tadi? Wawu, kemudian apa? Au, kemudian fa, kemudian apa? Summa. Ya. Saya ulangi, an disembunyikan secara jawaz boleh pada beberapa pembahasan ataupun tempat, diantaranya yang pertama antaqwa ba'da 'atifin. Ya, ketika an jatuh setelah huruf ataf yang empat tadi. Ya, masbuqin bismin khalis, yang mana huruf ataf ini didahului oleh isim yang khalis, isim yang murni minat takdiri bil fi'li, murni kosong dari penakdiran fi'il, itu syaratnya. Ya, nanti akan ada contohnya. Ya. ini untuk mengeluarkan isim yang dia pada takdiran fi'il, seperti isim fa'il itu pada takdiran fi'il, isim maf'ul itu juga pada takdiran fi'il. Kalau ada huruf ataf fa, misalkan fa sebelumnya isim, tapi isim ini pada takdiran fi'il, maka fi'il mubar setelah fa-nya tidak mansub. Contohnya ya, at-ta'iru fa ghadiba zaidun adz-dzubabu. Lihat, at-ta'iru fa ghadiba Zaid at-ta'iru ya fayaghdabu gitu. Fayaghdabu Zaidun apa? Adzubabu at-ta'iru fayaghdabu Zaidun apa? Adzubabu. At-ta'iru isim fa'il. Dan dia di situ pada takdiran fi'il at-ta'iru maknanya allazi yatir yang terbang. Iya. Fayaghdabu sehingga Zaid itu marah karenanya. Adzubabu adalah apa? Dzubab lalat. Iya, di situ setelah fa'nya dirofakkan. At-ta'iru fayaghdabu Zaidun adzubabu. Di sini kita dapati ada fa. Iya kan? Setelah fa'nya fi'il mudhari' tuh. Tapi di sini dirofakkan fayaghdabu. Kenapa? Padahal sebelumnya isim kok. At-ta'iru. Jawabannya lah bagaimana? Meskipun dia isim tapi dia bukan isim yang bersih dari takdirin fi'il, bahkan dia at-ta'iru pada takdirin fi'il. At-ta'iru takdirnya apa? Alladzi yatiru gitu. Yang terbang. Iya, kemudian Zaid marah adalah apa? Adzubabu lalat. Ha, dipahami nih. Iya. Saya ulangi, tempat yang pertama adalah ketika an datang setelah huruf ataf yang didahului oleh isim yang murni bersih dari penakdiran fi'il. Ya, seperti masdar. Ini bersih dari penakdiran fi'il. Semua masdar bisa dan gak mesti masdar, bisa pula yang lainnya. Ya, seperti laulallah ya wa yuhsina ilayya misalnya kenapa ma sallaina kalau bukan karena Allah dan juga kebaikan Allah misalnya kita tidak akan bisa salat ya laulallahu wa di sini kan wa yuhsina tuh ilayya wa yuhsina di sini dinasabkan kenapa oleh apa dinasabkannya oleh an mudmarah setelah huruf ataf bawu yang huruf ataf ini dahulu oleh isim yang bersih dari apa? Penakdiran fi'il Allah. Isim bersih dari penakdiran fi'il. Iya. Enggak mesti masdar meskipun yang banyak dicontohkan itu masdar. Masdar. Contohnya ucapan Allah taala ka qauli taala wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Lihat contohnya. Tidak selayaknya bagi manusia untuk diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala langsung yang melihat Allah illa wahyan kecuali melalui wahyu dalam tidur. Di antara bentuk wahyu kan melalui tidur kan kepada mereka para rasul, para nabi. Aw min wara'i hijabin atau di balik hijab maksudnya hanya terdengar suaranya saja. Tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Aw yursila rasula ataupun dengan Allah utus rasula seorang utusan. Ya malaikat Jibril. Ah, lihat mana syaitnya di sini? Fi'il mudhari yang mansubnya mana dulu? Yursila. Au yursila. Datang setelah huruf ataf au. Kenapa? Ya karena sebelumnya didahului lah apa isim yang khalis. Dari takdiran fi'il apa itu isim yang khalis di sini? Hah? Mana? Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila illa wahyan. Sebelumnya kan wahyan. Wahyan ini kan masdar dari apa? Atau isim masdar dari awhayuhi wahyan. Fi qira'ati man qara'a min as-sab'ah bi nasbi yursil. Ini khususnya pada qira'ah. Ya, man qara'a min as-sab'ah dari qira'ah yang tujuh yang membaca dengan nasab itu yursila. Ini mengisyaratkan ada qira'ah yang lain yang membaca dengan rafa'. Ya. Wa dzalika bi idmari an dan mansubnya yursila itu dengan menyembunyikan an takdirnya an yursila ya an yursila wa an wal fi'lu ma'tufan 'ala wahyan dan an yang mudmarah jawazan bersama fi'ilnya itu diathafkan kepada wahyan sehingga dia pada mahalnya nasab wahyanya sebagai hal ya ditakdirkan di situ dengan isim fa'il muhyan ya ataupun kalau kepada rasulnya muhan ilaihi wahyan ay wahyan au irsalan ya an yursila kan arsala yursilu maksudnya apa irsal au irsalan ya wa wahyan laisa fi taqdiril fi'il sedangkan wahyan di sini adalah isim yang murni dari penakdiran fi'il karena dia masdar jadi masdar itu bersih dari penakdiran fi'il walau azharta an fil kalami la jaza an dan yang kau menampakkan an pada kalam yang lain ya boleh antum bikin kalimat sendiri gitu bukan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, antum bikin, antum tambahkan di situnya. Au an yursila, ya boleh. Ya. Wa kadza qaulu syair, demikian pula ucapannya penyair. Wa lubsu aba'atin wa taqarru'aini ahabbu ilayya min lubsi asyufufi. Mengenakan aba'ah, pakaian mantel yang kasar, wa taqarru'aini, kemudian mataku sejuk, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku pilih daripada mengenakan pakaian sutra yang halus. Di sini syaihnya mana di sini? Fi'il mudhari yang maksudnya. Ya, taqarra. Qarra ya qarru. Ya, wa taqarra mansub dengan apa? Kenapa dia mansub? Ya, dia dinasab mansub karena an mudmara ba'da apa? Wawu pada huruf athaf. Yang mana huruf athaf ini didahului oleh apa? Isim yang khalis. Mana isim khalisnya? Mana? Lubus. Labisa yalbasu lubus. Nasar dia. Maknanya lubusu iba'ah. Iwa anta qarra. Ditaktirnya qarara. Ya. Qararatu. Aini. Ya. Mengenakan pakaian dan sejuknya mata hati saya ahabbu. Lebih aku cintai daripada pakaian yang halus. Dari sutra. Ya. Sering kita dengar apa? Qurratu aini. Ya. Kadang dia diambil dari tadi bermakna menyejukkan, karena biasanya orang itu kalau bahagia itu air matanya sejuk, dingin. Kalau senang orang menangis, ya karena bahagia itu dingin airnya. Jadi kalau sedih, hangat rasanya. Ya. Takdirnya di sini walubsu aba'atin wa anta qarra aini. Nah itu. Wa anta qarra aini. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan, ada yang belum paham silakan untuk ditanyakan. Ya. Ya, ada, kalau enggak ada kita baca mungkin di sini i'rabnya, amma kana li basyarin. Ya, secara cepat saja kita baca. Wau di situ huruf istinaf. Ma'nya harfu nafi. Kana tafil maudhi naqis. Libasyarin muta'alik dengan mahdhu khabar muqaddam dari apa? Kana. An yukallimahu an harfu masdariyin wa nasfin wa istiqbalin yukallimahu. Yukallima fil mudhari mansub. Wa iya. Ya bi an mudmarah. Apa? Betul ada an bi an. Bukan an mudmarah. Bi an. Ya. Kemudian apa? Walha. Dhamir mutasil mabni ala dham fi mahalli nasfin. An yukallimahu. Mengenai apa? Nasfin. Mafulun. Mafulun bih. Lafzu jalil Allah. Fa'il marfu. Alam terfi. Al-Dhamma zahiru ala akhiri. Masar mu'awal dari an. Ya an yukallimahu. Ila akhirihi. Pada mahanya rafa sebagai isim kana yang mu'akhor. Isim kana yang mu'akhor. Illa harfu hasrin. Tidak ada mahal dalam i'rab. La mahal Allah minal i'rab. Wahyan. Ya ada yang mengi'rabnya maful mutlak. Fi'il yang mahdhuf. Yuhi, wahyan, atau juga yang mi'rabnya sebagai hal, ya, ditakdirkan dengan isim fa'il muhiyan atau isim maf'ul muhan ilaih. Aw harfu 'athfin yursil fi'lun mudhari' mansub bi'an al-mudmara ba'da aw. Ya, wal fa'il amir mustatir fihi apa? Jawaz naqdiruhu huwa. Ya. Kemudian juga di sini ada masdar ma'awal lagi ya kan? Aw yursila. Al-masdar awal min an wa ma ba'daha itu ma'tuf ala mawdi' wahyan, diatofkan kepada wahyan. Ya. Sehingga dia pada mahalnya nasab, ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, satu lagi tanggung nih. Jadi kita lagi membahas tentang beramalnya an secara apa? Hah? Mudmar. Dalam keadaan disembunyikan secara jawaz. Itu disebutkan ada dua tempat. Ya, yang pertama ketika an jatuh setelah huruf athaf yang didahului oleh apa isim yang khalis murni dari takdiran fi'il. Yang kedua an taqwa ba'da lamil jar, ketika an jatuh setelah lamul jar. Lam apa? Lam ta'lil. Sawun kana li ta'lil, sama saja apakah lam ya lam ta'lil yang bermakna apa? Kai. Ya. Ya kai. supaya agar gitu. Kaqouli ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas, kami turunkan kepadamu adh-dhikra Al-Qur'an litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Di sini syaihnya mana? Litubayyana, tubayyana di situ fi'il mudhari yang mansub dengan apaan? Mudmarah, jawazan atau mujuban? Ya, jawazan. Kenapa? Karena datangnya setelah lam ta'lil. Ya kan, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas. Ya, litubayyana lin-nas. Contoh yang lain, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah. Mana di sini syaihnya? Liyaghfira laka. Di situ yaghfira fi'il mudhari yang mansub dengan apaan? Mudmarah, apa? Jawazan ba'da lam lam ta'lil. Mana yang agar? Aw lil aqibah atau lam lil aqibah, sama lam jar juga, mengejarkan juga. Jadi nanti kalau antum ngira satu persatu itu tubayyina ya ataupun al mudmarah setelah lam dengan fi'il setelahnya masdar muawwal pada mahalnya jar dengan lam. Ya. Aw lil aqibah ataupun bermakna akibat, mana akibat gitu, bukan agar. Lihat contohnya. Faltaqathahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Maka keluarga Fir'aun memungut Nabi Musa. Liyakuna lahum aduwwan wa hazana, sehingga akibatnya, akibatnya Nabi Musa menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka, keluarga Fir'aun. Kalau diterjemahkan agar, betul enggak kira-kira? Maka keluarga Fir'aun memungut Nabi Musa agar menjadi permusuhan dan kesedihan bagi mereka. Benar enggak? Ya mungkin. Memungut tujuannya sebagai apa? Sesuatu penghibur, ya kan? Wallam huna laysat li ta'lil. Lam dalam contoh ini bukan untuk makna ta'lil, agar supaya. Kenapa? Li'annahum lam yaltaqituhu lidzalika, karena mereka keluarga Fir'aun tidaklah memungut Nabi Musa untuk itu, untuk menjadi musuh ataupun kesedihan. Wa innamal taqatuhu liyakuna lahum qurrata'ain, hanyalah mereka memungut Nabi Musa dengan tujuan agar Nabi Musa menjadi penyejuk hati mereka. Iya. Fa kanat aqibatuhu an sara lahum ajwan wa hazana, tapi akibatnya jadilah Nabi Musa itu sebagai musuh dan kesedihan bagi mereka, keluarga siapa? Fir'aun. Iya. Sama juga lamul aqibah, itu lamul jar juga mengejarkan ya yang setelahnya. Jadi nanti liyakuna di situ an ya, an dengan fi'il yang setelahnya yakuna itu pada mahalnya jar dengan lam. Ya, ditakwil dengan masdar. Ya. Au zaidah ataupun setelah apa? Lam zaidah. Juga annya di situ mudmarah, jawazan. Contohnya kalau dalam Al-Qur'an biasa dihindari penggunaan istilah zaidah, diganti dengan taukid ataupun silah. Kaqouli ta'ala, seperti contohnya ucapan Allah Ta'ala, innama yuridu syaitan, innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menghilangkan dari kalian rijs. Ya. Ar-rijs, kejelekan ahlal bait, wahai ahlul bait. Di sini aslinya innama yuridu Allahu an yudhiba, ditambahkan di sini lam untuk taukid. Jadi yudhiba di situ mansub ya dengan al mudmarah setelah lam zaidah ataupun apa? Lam taukid. Lam li taukid. Fal fi'lu fi hadhihi al mawadhi', maka fi'il pada tempat-tempat ini mansub, semuanya dinasubkan dengan al mudmarah. Walau azhar, walau udhirat fil kalami la jaza, seandainya ditampakkan hanya dalam kalam yang lain ya, ini saya boleh. Wa kadza ba'da kai al jarah, demikian pula apabila an datang setelah kai al jarah, dia pun dimarkan secara apa? Jawazan. Ah. Cukup sampai di sini. Sudah paham enggak nih tempat yang kedua dari penyembunyian an secara jawazan, yaitu apabila jatuh setelah lam jar. Lam jar kadang maknanya itu ta'lil, kadang untuk apa? Akibah. Ya. Dan juga terkadang datang an mudmarah jawazah setelah lam zaidah ataupun apa? Taukid. Atau juga datang setelah kai al jarah. Tadi tanggung sekali ini. Ya. Walau kana al-fi'lu alladhi dakhalat 'alaihi lam makrunan bila wajaba idharu'an ba'da lam sa'un kanat la nafiyah kallati fi qouli ta'ala bi an la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah. Ya. Au zaidah kallati fi qouli ta'ala li alla ya'lam ahlul kitabi ai li ya'lam ahlul kitabi titik sana sini. Ya. Seandainya fi'il yang dimasuki oleh lam tadi, lam jarah, apa kalau ta'lil atau yang lainnya, seandainya fi'il yang dimasuki oleh lam itu bergandengan dengan la, ya la apa? Nafiyah. Wajib idharu an wajib untuk anya ditambahkan. Jadi kalau bergandengan ya dengan apa? La, maka wajib anya ditampakkan. Ya. Wajib idharu an ba'da lam, wajib untuk menampakkan an setelah lam. Sawa'un kanat la nafiyah, sama saja la-nya yang masuk itu la nafiyah, seperti dalam contoh ucapan Allah Ta'ala li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Ini lamnya apa? Lam apa di sini? Lam ta'lil juga kan? Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Di sini an-nya dimunculkan, hanya saja dalam penulisan dihilangkan karena didhomkan ya. Li alla. Tadinya li an la. Di sini kenapa wajib an-nya dimunculkan li an? Karena bersambung dengan la nafiyah. Enggak boleh untuk di sini an-nya siapa? Sembunyikan. Jadi gimana nanti? Lila, iya kan? Lila akhirnya. Pokoknya kalau bergandengan ya lam jar dalam ta'lil ya dengan ataupun annya bergandengan dengan la nafiyah wajib untuk annya dimunculkan. Au zaidah ataupun lamnya zaidah. Pokoknya bergandengan dengan la mesti annya dimunculkan. Apakah la-nya di situ nafiyah atau lamnya itu zaidah untuk taukid saja? Contohnya dalam ucapan Allah Ta'ala li alla ya'lam ahlul kitab. Ini maknanya apa li alla ya'lam ahlul kitab? Maknanya apa terjemahannya? Agar apa? Diterjemahkan ke tidaknya? Enggak, kenapa tambahan untuk taukid? Agar ahlul kitab itu benar-benar mengetahui. Bukan agar jangan sampai ahlul kitab mengetahui, bukan. Justru dijelaskan ayat Allah itu agar ahlul kitab tahu gitu. Ya li alla ya'lam ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Di akhir surat apa itu? Al-Hadid ya kan? Li alla ya'lam ahlul kitab. Di sini maknanya li ya'lam ahlul kitab. Jadi kalau zaidah itu maknanya enggak ada kecuali apa penekanan saja. Maknanya penekanan saja. Jangan diterjemahkan li alla agar jangan sampai ahlul kitab mengetahui salah. Lamnya di situ taukid silah. Atau kalau di selain Al-Qur'an dikatakan apa? Zaidah tambahan. Tidak diterjemahkan dengan tidak, keliru kalau diterjemahkan dengan makna tidak. Nah itu. Ya, sifat ini jadi an ya, disembunyikan secara jawa di dua tempat. Ya kan kesimpulannya itu. Yang pertama apabila dia jatuh setelah huruf ataf yang empat. Yaitu apa saja huruf atafnya? Au, wawu, fa dan thumma. Kemudian huruf ataf ini harus didahului sebelumnya oleh isim yang bersih dari penakdiran fi'il. Seperti masdar semuanya bisa. Ataupun isim yang lain seperti tadi laula zaidun. Ya, wa yuhsina ilayya misalkan. Ini sekitar contoh saja. Antum melanjutkan tinggal. Ya. Kemudian tempat yang kedua yaitu ketika datang setelah lamul jar. Sama saja apakah lamul jarnya di sini bermakna ta'lil ataupun apa? Bermakna akibah ataupun la-nya di situ apa? Zaidah, taukid. Maka di situ an disembunyikan secara jawaz. Kalau mau ditambahkan silakan gitu. Adapun kalau datang adapun kalau fi'il ya yang dimasukkan lam itu bergandengan dengan la apakah la-nya apa? Nafiyah ataupun zaidah, maka wajib untuk menampakkan apa? An-nya setelah lam. Ya, ditampakkan an-nya setelah lam seperti li alla. Ya, ditampakkan setelah lamul jar an-nya. Didhomkan dengan la nafiyah ataupun la zaidah li alla. Jadi li alla tadi li an la. Ya. Kayak asyhadu alla gitu kan. Tadinya an la, cuma di situ an-nya beda. Iya. An-nya beda. Bukan apa? Nasariyah. Ya, ataupun bukan apa? Nasibah. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Ya, nanti pembahasan berikutnya adalah tentang wajibnya an diidmarkan. Ya, pengidmaran an secara wajib. Ya. Ingat-ingat ya, jadi yang sebelumnya tempat-tempat di mana an disembunyikan secara jawaz. Setelahnya akan dibahas tentang di mana saja an itu wajib disembunyikan. Yes. Ya, cukup sampai sini. Subhanallah, bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.